بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد Kita langsung masuk pada pembahasan bab yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam al-hafiz al-jihbid amirul mu'minin fil hadith Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala wa ghafara lah fi sahihihi kitabus shaum babu man aqsama ala akhihi liyuftira fit tatawwu'. Bab seseorang yang bersumpah atas nama Allah di hadapan saudaranya. Al-akh di sini bisa saudara fillah, ikhwah fillah, dan itu yang nanti akan disebutkan dalam hadis. Bisa pula al-akh fi nasab, tapi yang dinaskan dalam hadis adalah al-akh fillah. Bab seseorang yang bersumpah dengan nama Allah di hadapan saudaranya, liyuftira fit tatawwu', supaya saudara tadi itu iftar, buka puasa pada saum puasa tatawwu', puasa sunnah. Walam yara alaihi qada'a, dan tidak memandang saudara tadi harus mengqada puasanya. Idza kana awfaqa lahu, apabila iftar itu lebih muwaffaq, lebih bertaufik, lebih baik bagi saudaranya. Pada kuat. Bab ini qul nabiyina azakumullah berkaitan dengan kisah dua sahabat yang mulia. Sahabat Salman al-Farisi radhiyallahu anhu dan sahabat Abu Darda Uwaimir radhiyallahu taala anhu. Sahabat Abu Darda ini kathirul ibadah, hanya ibadahnya, kathirul shaum, sering berpuasa, sampai pada tingkat tidak perlu lagi yang namanya dunia. Ya, tidak perlu yang namanya dunia, la lahir wala batin. Makan tidak begitu penting, sering puasa. Bahkan istri nganggur dikarenakan malam harinya full ibadah. Maka sahabat Salman Farisi semoga Allah meridainya memberikan ujangan-ujangan kepada saudaranya supaya memberikan hak pada masing-masing pihak, dan itu dinyatakan supaya dia buka puasa. Barakallahu fikum. Nanti akan dibaca riwayat insyaallah taala. Baik, sehingga masalah yang diangkat dalam bab ini adalah himbauan kepada seseorang yang sering berpuasa untuk iftar, untuk berbuka puasa ketika iftar itu banyak maslahatnya. Baik maslahat terkait dengan dirinya, maslahat terkait dengan keluarganya, maslahat terkait dengan tamu-tamunya, dan yang lainnya. Dihimbau untuk iftar, dalam artian jangan terus berpuasa. Barakallahu fikum. Yang kedua adalah barakallahu fikum, ketika dia iftar dalam kondisi berpuasa sunnah, tidak ada qadha padanya. Ya, tidak ada qadha padanya. Dikarenakan itu puasa sunnah. Dan memang iftarnya itu untuk kemaslahatan. Dimaslahatin hal yang awfaq lahu. Bagus bagi dirinya, taufik bagi dirinya, maslahat bagi dirinya. Barakallahu fikum. Ini yang beliau sebutkan dalam babnya, kita baca hadisnya, barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Muhammad ibn Bashar, lakabnya Bundar. Bundar ay wasi'ul ilmi kathirul hadith, luas ilmunya, banyak hadisnya. Qala haddathana Ja'far ibn Aun, qala haddathana Abul Umais, namanya Utsbah. An Aun bin Abi Juhaifah an abihi, Abu Juhaifah, semoga Allah meridainya. Qala, beliau berkata, akha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Bitarda. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan, akha, ikha, ta'akhi, mu'akhat, mempersaudarakan antara sahabat Salman al-Farisi dan Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini al-mu'akhat yang di kota Madinah. Barakallahu fikum. Ketika Rasul sudah hijrah ke kota Madinah, tidak lama ketika sampai di kota Madinah, di antara yang diamalkan, dikerjakan oleh beliau adalah al-mu'akhat bain al-ansar wal muhajirin, mempersaudarakan antara sahabat ansar dan sahabat muhajirin. Barakallahu fikum. Ini di antaranya Salman wa Abu Darda. Dan mereka sangat tahu betul konsekuensi ukhuwah itu. Betul-betul dianggap kayak saudara sendiri. Sangat erat hubungannya. Ini di awal Islam, ikhwan. Qala fazara Salman wa Abu Darda. Suatu kali Salman al-Farisi menziarai Abu Darda, saudaranya. Faro'a ummat Darda mutabadzilatan. Maka Salman ini mendapati atau melihat Ummu Darda mutabadzilah. Ay labisatan thiyabal badzlah. Mengenakan pakaian-pakaian orang yang sedang kerja. Maknanya tidak menggunakan pakaian untuk berhias kepada istrinya, kepada suaminya. Kelihatan tidak merawat diri. Begitu. Pakaian-pakaian biasa yang dipakai untuk ngurusi rumah. Tidak menggunakan pakaian-pakaian yang biasa untuk suaminya. Ini di awal Islam ya, sebelum turun ayat hijab. Artinya Abu Darda enggak ada di rumah. Yang ada siapa nih? Ummu Darda. Faqala laha, maka Salman berkata kepada Ummu Darda, "Ma sya'nuki? Kenapa kamu begini? Ma sya'nuki? Bagaimana kondisi kamu kok seperti ini?" Qalat, berkata Ummu Darda, "Akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya." Temanmu, saudara kamu Abu Darda, tidak punya hajat dengan dunia. Disebutkan dalam riwayat Dharqutni dengan lafaz laisa lahu hajatun fi nisa'id dunya. Dia enggak punya hajat tentang perempuan di dunia ini. Enggak butuh zaujah, enggak butuh istri dia. Dalam lafaz yang lain dari Ibnu Khuzaimah ada penambahan yasumun nahara wa yaqubul lail. Dia kalau siang hari puasa, kalau malam qiyamul lail. Ya udah, enggak butuh dunia. Ya. Enggak butuh makan, enggak butuh minum, puasa. Ini makan sahur, makan buka. Malamnya qiyamul lail, udah enggak butuh istri. Jangan dibahasakan dia tidak membutuhkan dunia. Akhirnya umur darjahnya mutabadzila, sepakaian biasa sudah, sekaya enggak punya suami. Fajab Abu Darda, lalu enggak lama setelah itu datanglah Abu Darda. Disebutkan dalam Sunan Tirmidzi, farahhaba bi Salman. Abu Darda mentarhib Salman al-Farisi, marhaba, ahlan wa sahlan, marhaba. Wa sana'a lahu ta'ama, lalu membuatkan makanan untuk Salman. Faqala lahu, maka Salman berkata kepada Abu Darda, kul, makanlah. Qala, berkata Abu Darda, fa inni shaim, oh saya puasa. Membuatkan makan untuk saudaranya yang bertamu tadi. Salman tahu. Kul, ayo makan, kamu ikut makan. Kata Abu Darda, fa inni shaim, saya puasa. Qala, berkata Salman, ma ana biakilin hatta ta'kul. Aku tidak bakal makan sampai kamu ikut makan. Lafaz ini yang mungkin dipahami kayak qasam, kayak bersumpah gitu. Padahal dalam lafaznya tidak ada padanya yang namanya sumpah. Barakallahu fikum. Ini nampaknya mengandung makna penekanan. Makan, ayo makan, ikut makan. Ah, saya puasa, makan, aku tidak bakal makan supaya kamu makan. Itu menghimbau sangat, menekankan dengan sangat untuk buka puasa, makan sama saya. Qala fa'akala, maka makanlah Abu Darda ketika itu. Batal apa ini? Batal puasanya. Falamma kana al-lailu, ketika datang waktu malam, dhahaba Abu Darda yaqum. Pergilah Abu Darda untuk qiyamul lail. Qala nam, kata Salman, tidur. Tidur dulu. Fanama, tidur. Tidak lama, thumma dhahaba yaqum. Pergi lagi untuk qiyamul lail lagi. Faqala nam, kata Salman, tidur. Tidur lagi. Falamma kana min akhiril lail, ketika di akhir malam, qala Salman, qumil an. Sekarang bangun. Fasallaya. Mereka berdua saat malam bersama. Faqala Salman, berkata Salman kepada Abu Darda, mereka ujangan. Ini ujangan sangat bagus sekali, konsep kehidupan yang stabil, menggabungkan antara semangat ibadah dan semangat interaksi dengan sesama, yaitu menunaikan hak kepada masing-masing sahibul hak. Maka berkata Salman kepadanya, inna li rabbika alaika haqqa. Sesungguhnya Rabbmu ada hak atas kamu. Kamu berkewajiban menunaikan hak Rabbmu, hak ibadah. Wa nafsika 'alaika haqqan. Tapi diri kamu, jiwa kamu juga punya hak atas kamu. Kamu tunaikan hak diri kamu sendiri. Wa li ahlika 'alaika haqqan. Istri kamu, keluarga kamu juga punya hak atas kamu. Fa'ti kulladhi haqqin haqqahu, maka berikan kepada semua yang punya hak-haknya masing-masing. Haknya Allah kamu tunaikan ibadah dengan semangat, entah itu puasa, atau qiyamul lail, atau ibadah-ibadah yang lainnya. diri kamu punya hak, kamu harus makan yang sehat, kamu juga harus istirahat supaya kuat, istri kamu juga punya hak, anak kamu juga punya hak. Disebutkan dalam beberapa periwayatan dengan walizuwarika alika haqqa, yang ziarah kepada kamu juga punya hak. Maka berikan masing-masingnya haknya masing-masing. Barakallahu fikum. Qala fa'atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa dzakara dzalika lahu. Maka datanglah Abu Darda kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyebutkan kepada beliau ucapan Salman tadi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Darda, shadaqa Salman. Benar yang diucapkan oleh Salman. Benar yang diucapkan oleh Salman. Barakallahu fikum. Nah, intaha. Selesai kisah ini. Syahidnya adalah bab yang diinginkan sama mu'alif rahimahullah. Jadi ketika antum mendapati ada teman antum, akhfillah, saudara antum, senasab kerabatnya antum, masya Allah punya semangat ibadah yang sangat tinggi, disupport, disemangati, jangan digembosi. Tapi ketika semangat ibadah itu sampai pada tingkat menyia-nyiakan hak-hak banyak pihak, ini ada hal yang kurang tepat. Nasihati, dikasih ujangan supaya kembali kepada standarnya. Di sini yang dimaukan adalah menasihati saudaranya untuk iftar. Itu boleh. Sebab lima maslahatin dikarenakan sebuah kemaslahatan, dan banyak maslahatnya ini. Maslahatnya Abu Darda sendiri, maslahat istrinya, maslahat zuwarnya, para tamu-tamunya. Banyak masalah ya, kan. Bahkan diperbolehkan untuk itu. Bahkan bersumpah diperbolehkan dengan bab yang dibikin sama Bukhari rahimahullahu taala. Demi Allah, aku minta kepada kamu ya akhi, demi Allah, buka puasa ya akhi, buka puasa. Kasihan diri antum ini, kurus kering, jangan pasakan diri antum. Istri antum kasihan, itu anak-anaknya antum terbengkalai. Ini antum, ada tamu datang, antum tidak menghormati mereka dengan makan sama mereka. Ya Allah ya akhi. Ada yajus, dikarenakan lima maslahatin. Paham ya? Jadi jangan asal orang puasa, hei buka. Sana buka puasa sana. Ini kan sahabat Salman pernah mengatakan demikian pada Abu Darda. Nah, kenapa kak suruh buka puasa? Anak pengen puasa kok. Buka. Ini teman-temannya lagi pada makan. Makan apa ya? Bonggolan kok. Poso sendiri. Dan gak ada maslahatnya apa? Dia juga bukan orang yang sering puasa. Kadang puasa, digembosi. Lah. Semangati. Bisa antum memberikan ujangan seperti itu ketika antum mendapati dirinya tadi menyia-nyiakan banyak hak banyak pihak. Dipahami ya? Ujangan, kasih ujangan supaya memberikan haknya masing-masing. Yang semangat ibadahnya, semangat puasanya, semangat mulainya, jangan lupa istirahat juga, makan juga, jangan lupa diri kamu disihatkan, jangan lupa istri kamu, anak kamu dikasih haknya. Jika dikasih masing-masing haknya. Ada yajus. Dan yang kedua, yang terkait dengan puasa, tidak ada kewajiban qada. Antum yang puasa tadi, ketika antum batalkan puasa antum karena bab ini, enggak ada qada. Dikarenakan dalam hadis ini, tidak disebutkan bab qada. Ya. Wal asl adamul qada. Dan hukum asal tidak ada mengqadha puasa. Yang sunnah loh ya. Tidak ada. Barakallahu fikum. Difahami insya Allah lagi? Hadza huwa. Dikatakan tidak ada kewajiban qadha. Ini yang disebutkan al-mu'allif rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum. Wa'ala insya Allah ya. Ini kondisional lah ikhwan. Belum belum mengatakan dalam bab idza kana awfaq lahu aslah lahu. Faedah yang lain ikhwan fillah jazakumullah ahammiyatul muakhat. Urgensi ukhuwah. Hal yang sangat diperhatikan Nabi kita Muhammad SAW. Awal datang ke kota Madinah langsung mengadakan ukhuwah muakhat. Bahkan al-mu'akhad ini ada sebelumnya lagi. Ada mu'akhad qabla al-hijrah, ada mu'akhad ba'dal hijrah. Oh, mu'akhad ya, mempersaudarakan. Ada yang pertama, itu al-mu'akhad bainal muhajirin. Mempersaudarakan antar sahabat muhajirin, khasatan. Uhuwa untuk saling munasarah, saling membantu, membela, al-muwasat, saling solidaritas, saling ta'awun, bainal muhajirin. Itu sebelum hijrah. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam sirah, di antara yang dipersaudarakan adalah Zaid ibn Haritha, dipersaudarakan dengan Hamzah bin Abdul Muttalib. Ada qabla hijrah. Yang kedua yang dibahas sekarang, ba'dal hijrah. Itu mu'akhad bait ansar wal muhajirin ketika sampai kota Madinah. Hadza minha. Artinya apa? Terus sangat perhatian dengan ukhuwah ini. Ya, mempersaudarakan antar kaum muslimin. Dan ketika beda ada muhajir ada ansar dipersaudarakan supaya semuanya satu, kekuatan satu, kekompakan, kebersamaan dengan Islam dan sunnah. Di uhwakan dengan Islam dan sunnah. Ini muhajir, ini ansar. Satu uhwanya, Islam dan sunnah. Ini Aus, Khazraj, dipersaudarakan. Al-Islam wa sunnah, al-muhajirin, al-Islam wa sunnah, hakala. Dan betul-betul para salaf ketika itu tahu konsekuensinya. Betul-betul seperti saudara sendiri. Dan ditunaikan hak-haknya barakallahu fikum. Di antara hakul ukhuwah adalah al-munasohah. Ini yang paling penting. Kalau dibahasakan sama Syekh Al-Albani rahimahullah, thaman, bayarannya. Apa thaman ukhuwah ini? Mengatakan al-munasohah. Menegakkan nasihat, saling menasihati antar ikhwah. Dengan cara itu, yang kurang disempurnakan, yang salah diperbaiki, hakata. Semakin sempurna, semakin baik ukhuwahnya, muamalahnya, saling support, munasohah. Itu tanda-tandanya ukhuwah itu dengan konsep al-hubbillah wal-bughdufillah. Cinta bercinta karena Allah Jalla wa'ala. Bahim jidana ya kawan. Ini yang penting antum harus pegangi baik-baik. Al-mu'akhad fima bayinakum. Bainal muslimin, terutama salafiyin, berkhusus sebuah komunitas, menciptakan ukhuwah Islam yang sangat bagus, yang sangat baik, antar para santri, antar para pengajar, pengajar dan para santrinya, dengan semua pihak, ala sunnah, ala muhim jiddan. Ingat ya, samanya apa? Munasohah. Harus menegakkan munasohah bainal ikhwah. Jadikan orang yang suka menasihati teman kamu. Teman kamu. Tanda dia cinta kepada kamu, mendekati kebaikan itu diri antum barakallahu fikum. Naam, hadza wadih. Juga diambil faedah ikhwan, bolehnya bahkan dianjurkan tarkul mustahabbat li maslahatin. Diperbolehkan meninggalkan perkara mustahabbah yang mustahab bukan yang wajib ya lima selahatin untuk sebuah kemaslahatan. Di antara kemaslahatannya khawatir bosan yang disebutkan dalam syarahnya khawatir bosan ditinggalkan ketika mengalami keadaan seperti itu atau ketika menyia-nyiakan hak-hak yang wajib. Barakallahu fikum. seperti yang disebutkan dalam kisah ini, ketika tidak ada itu semuanya, maka sangat dianjurkan sekali untuk berlomba-lomba mengerjakan yang wajib-wajib dan yang sunnah-sunnah. Ini hukum asal. Tapi ketika ada sebuah kondisi di mana mengerjakan yang sunnah itu sampai pada tingkat meninggalkan, meluputkan hak-hak yang wajib, tinggalkan. Bahkan dikatakan tidak boleh mengamalkannya sunnah itu. Tinggalkan. Barakallahu fikum. Kondisional. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Dan perjumpaan berikutnya pembahasan tentang shaum Syaban, puasa pada bulan Syaban. Barakallahu fikum. Walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup ya? Sudah adzan kan? Sudah adzan. Baik, nakfi lahuna. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.